Ustaz Sofyan. Kalau Al-Quran Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat inspiratif, mengkaji tentang pembahasan ayat-ayat sebelumnya, sudah dilihat siapa sahabat Anda di samping sekarang? Apakah sahabat yang mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendekatkan kepada Allah, mendekatkan pada majelis Rasulullah atau tidak? Di mana tempat-tempat duduk para sahabat inspiratif setiap harinya? Apakah di tempat duduk yang mendekatkan diri pada Allah atau malah menjauhkan? Apa perbincangan setiap harinya? Apa yang dibaca ketika mendapat masalah di keluarga, ya, di tempat masyarakat berada? Apakah kita membuka Al-Quran atau tidak? Apakah sudah mengikuti pengajian atau belum? Semoga pertanyaan ini hari demi hari, ya, hasibu qabla an tuhasabu, bersahabat dengan diri kita, karena sahabat terbaik adalah diri kita, yang membawa kita ke surga atau ke neraka adalah diri kita. Baik sahabat inspiratif, sampai kita di ayat ke-31 surah Al-Furqan, surah ke-25 juz ke-19, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. وكفى بربك هاديا ونصيرا. Tetapi cukuplah Tuhanmu yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Sahabat inspiratif, siapapun yang sekarang getol bersemangat menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang getol kembali kepada nilai-nilai Qur'ani setelah pembahasan ayat-ayat sebelumnya, yakin dan percayalah bahwa bukan hanya Anda yang punya musuh untuk mengantarkan Anda kepada dosa. Bahkan Nabi saja, Nabi Adam dan Hawa mampu digoda ketika berada di surga. Nabi Nuh dan Nabi Lut bagaimana kemudian anak dan istrinya yang menjadi musuhnya. Nabi Ibrahim bagaimana bapak kandung yang menjadi musuhnya. Nabi Musa umatnya yang sudah minta dengan ainul yakin mana wasawa turun dari langit, kemudian minta ketemu dengan Allah. Demikian banyak mujizat yang sudah diberikan, itulah musuh Nabi Musa. Nabi Muhammad bagaimana paman dan keluarga-keluarga besar yang menjadi penolak utama siapa Muhammad sebenarnya. Sahabat inspiratif, gak usah aneh, gak usah bingung tentang perlawanan musuh-musuh di sekeliling kita ketika kita sudah mulai rajin ke masjid, ketika kita sudah mulai rajin membaca Al-Quran, bahwa musuh itu bukan hanya untuk Anda. Seorang nabi yang punya mukjizat yang luar biasa dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, musuhnya lebih banyak dari kita. Maka daripada itu, fokus kita adalah وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرَا. Cukuplah kita memohon petunjuk dan mohon tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus kita mohon hidayah, terus kita mohon pertolongan dari Allah, dan itulah fokus kita. Bukan fokus pada siapa sebenarnya musuh kita, karena itu tidak menjadi penting. Bahwa musuh adalah bagian dari ladang amal kita, dengan kita terus istiqomah dan sabar, insya Allah itu menjadi amal untuk kita. Sahabat inspiratif, di studio sudah ada banyak narasumber kita yang insya Allah dapat menambah pengetahuan kita di ayat 31 ini. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, di ayat 31 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu informasi tentang sebab-sebab terjadinya tindakan pengabaian Al-Qur'an, yaitu karena begitu banyaknya musuh baik secara internal maupun eksternal, ya, sebagaimana yang bisa kita deteksi dari keterangan redaksi. Aduwam minal mujrimin, yaitu banyak sekali musuh dari orang-orang yang minal mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Di dalam Al-Quran, kalau kita bertemu dengan redaksi-redaksi penunjukan untuk menunjukkan jauh atau dekat, ya, zalika, tilka, ya, itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bermakna adanya sesuatu yang begitu sangat dahsyat ya, yang terjadi. Apakah itu suatu hal yang positif atau suatu hal yang negatif? Di ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika Allah memakai redaksi kazalika, ya, Allah ingin menggambarkan kepada kita begitu dahsyatnya dan begitu hebatnya musuh-musuh yang mencoba untuk membuat kita menjadi orang-orang yang terjauhkan dari Al-Quran. Dan ini harus diwaspadai, bukan satu tindakan biasa, bukan hanya sekedar pelecehan biasa, tetapi pelecehan secara besar-besaran. Sehingga tidak heran, ya, masih segar dalam ingatan kita, ada, ya, tentara-tentara Amerika Serikat yang kemudian mengencingi Al-Quran. Ada orang-orang yang menganggap Al-Quran itu tidak pantas untuk diagungkan, dipijak-pijak oleh orang Islam sendiri, ya. Satu tindakan yang begitu sangat besar dan harus diwaspadai. Begitu juga di dalam redaksi yang lain, Allah menggambarkan tentang dahsyatnya sesuatu setelah kalimat atau redaksi penunjukan itu, zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Al-Quran itu bukan suatu kitab yang biasa, bukan hanya sekedar untuk digantungkan, diletakkan di rak buku, bukan hanya sekedar untuk dibaca saja, dilantunkan dengan suara indah, bukan hanya sekedar untuk diketahui saja, tetapi lebih daripada itu, ya, la raiba fi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga di dalam keterangan redaksi yang lain, ayat yang lain, Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaik ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam. Ketika Allah memaparkan tentang kisah Nabi Zakaria, ya, ketika tentang begitu keinginan besarnya mendapatkan, ya, mengasuh Maryam dan keinginan memiliki anak, itu bukan kisah biasa, tapi mengandung inspirasi, hikmah yang begitu sangat besar yang harus kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Begitu juga ketika Allah mengatakan tilka hududullahi nasluha alaika bilhaq, itu adalah batas-batas yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala buat, jangan sampai kamu langgar. Karena kalau sampai rambu pagar yang sudah Allah buat itu kamu langgar, maka akan ada ranjau di depannya yang bisa membuat kamu hancur berkeping-keping, akan ada begitu banyak sekali onak dan duri yang akan membuat kamu terjatuh dan sengsara dan sebagainya. Jadi sekali lagi, mari perhatikan bahwa ketika Allah mengatakan zalika tilka, ya, itu untuk menunjukkan sesuatu yang harus kita perhatikan benar, karena memang sangat penting. Ya, terima kasih. Kita tambahkan sedikit di penghujung pertemuan kita ini, wakafa birabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Allah sebagai petunjuk dan penolong. Artinya, seberat apapun masalah yang kita hadapi, selama niat kita mendekatkan diri kepada Allah, yakinlah jalan kita itu terbuka lebar. Iza shadaqal azmu wa dohas sabil. Apabila niat kita murni membantu memenangkan agama Allah, jalan kita akan terbuka lebar. Intan surullah yang surkum. Apabila kita hidup untuk menolong agama Allah, walaupun agama Allah ini tidak ditolong, agama ini pasti menang. Ikut-ikut sedikit mengangkat agama Allah, jadilah. Karena sebenarnya yang ingin ditolong Allah itu bukan agamanya, tapi Allah ingin menolong kita. Yang surukum, itu kata kuncinya. Jadikan Allah sebagai tujuan hidup, yakinlah kehidupan kita dibimbing dan ditolongnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Jainal. Di sini, kalaulah kita sedikit memberikan sebuah inspirasi pesan dari ayat ini, sesungguhnya Allah berpesan kepada orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran itu jangan berputus asa, karena di mana ada nabi di situ ada setan. Nah, jadi paling tidak di sini, kalaulah ada sekelompok dari kita secara individu ataupun beberapa orang berbuat di dalam kebaikan dan kebenaran, jangan putus asa lah. Kalau ada orang yang mengganggu, adapun orang yang tidak senang, itu sesungguhnya Allah memperlihatkan kepada kita agar kita lebih berkualitas lagi. Jadi istilahnya, kalau kita pun ingin berbuat baik dengan lebih baik lagi, kita harus diuji kepada orang yang tidak menyenangi kebaikan itu. Kalaupun kita mampu mengantisipasinya dengan baik, ya insya Allah petunjuk dan penolong itu akan menghampiri kita. Jadi mungkin demikian, Ustaz. Sahabat inspiratif, kebaikan versus keburukan, pahala versus dosa, iman versus kafir, sampai kemudian surga kepada neraka. Ini adalah hukum keseimbangan kausalitas kehidupan. Jikalau ada kebaikan, tidak ada keburukan, maka keimanan yang tidak teruji. Maka Rasulullah saja diuji. Demikian disampaikan oleh para narasumber, bahwa berita besar, wakadzalika, tentang musuh-musuh itu, semakin besar musuhnya, semakin besar pahalanya. Makanya orang-orang yang beriman hanya dua pilihan kebaikan baginya. Dapat rizki, maka dia bersyukur, syakara. Kemudian jikalau mendapat musibah, sabara, dan menjadi ladang amal untuknya. Wa man jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan menghempangkan jalan seluas-luasnya. Subulana, termasuk salah satunya subulah salam, jalan keselamatan. Dalam tafsir Ibnu Rasyid dikatakan, tiada yang lebih baik dan lebih ampuh selain bimbingan dan pertolongannya. Maka berfokuslah pada pertolongan Allah, berfokuslah pada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.